lagi kamu di butakan hati menolaknya ke tepi. Kita perlu buka mata hati dan menang, saksikan semua pertanda, mampukah menafikannya. Tempatku tak terkata, berikanlah kami petunjuk ke arah jalanmu yang teraturnya tanpa kau sedari. Di aliran darahmu cinta kasih dan rindu itu, seluruh jiwa raga mampukah kau menggapainya. Bukankah ia nyata, tanyalah ke dalam diri. Tak cukup lagi kah bukti, menolaknya ke tepi. Kita perlu buka mata hati dan minda, saksikan semua pertanda, mampukah menafikannya. Tempatku tak terkata, berikanlah kami petunjuk ke arah jalanmu yang lurus. Besar, kenapa kau putar di hadapan mata keajaiban yang nyata. Kita perlu buka mata hati dan minda, saksikan semua pertanda, mampukah menafikannya. Tempatku tak terkata, berikanlah kami petunjuk ke arah jalanmu yang lurus. Dekat denganmu selama-lamanya, lahirnya si kecil lemah tak bermaya. Kau lihatnya membesar, kenapa kau buta di hadapan mata keajaiban yang nyata. Kita perlu buka mata hati dan minda, saksikan semua pertanda, mampukah menafikannya. Tempatku tak terkata, berikanlah kami petunjuk ke arah jalanmu yang lurus. Dekat denganmu selama-lamanya, buka mata hati dan minda, saksikan semua pertanda, mampukah menafikannya. Tempatku tak terkata, berikanlah kami petunjuk ke arah jalanmu yang lurus. Allah dekat dengan